Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwah, seperti biasanya sebelum kita memasuki bab yang akan kita pelajari hari ini, atau pada sesi ini, bab ke-41, kita akan membahas atau mengulang apa yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Bab nomor 40, babu qawlihi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Sudah siap? Hah? Taib. أغلقوا الكتب والكراسات والأوراق. Tutup semuanya. Kertas, buku tulis, kitab, semuanya. As-su'alul awwal. Pertanyaan yang pertama. Kita sudah memasuki tema yang ke-9 yang ada dalam kitab Tauhid. Apa tema yang ke-9 itu? Ahsanu amala. Nah, kum. Yang keras. Tema. Tema yang ke-9 yang ada dalam kitab Tauhid. Yang keras. Ucapan. Ya, apa? Ucapan-ucapan. Tetap berdiri. Dimas Ali. Kum. Lisan. Penyimpangan dalam tauhid. Ulangi yang jelas, dengerin. Ulangi. Hafal? Ulangi. Dengerin baik-baik. Penyimpangan. Ahsan jabar. Ijlisa. Taib. Wajhul istidlal min qawlihi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Gustav. Aina Gustav? Yang keras. Ana enggak dengar. Ahsanta barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya. Apa penafsiran mujahid? Apa penafsiran mujahid terhadap ayat ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkiruna? Mukashah Zain. Kum. Kum. kalau apal matannya bisa jawab. Apa kata mujahid? Nah, apa itu? Ini aku warisi dari orang tuaku. Teh, majelis. Apa penafsiran Ibnu Qutaibah? Apa penafsiran Ibnu Qutaibah? Daffa. Baru ya? Udah apal belum matanya? Belum ya? Ini dengan bantuan Tuhan, Tuhan-Tuhan kami. Siapa Tuhan-Tuhan kami? Allah. Tuhan-Tuhan kami siapa? Sembahan selain Allah. Majelis. Kemudian dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Apa wajhul istidlal dari hadis ini? Dzulqarnain. Dzulqarnain. Nah. Gampang banget wajhul istidlal. Adalah kekufuran. Tayyib. Kapan menisbatkan nikmat kepada selain Allah dikategorikan syirik akbar? Faris akbar. Jika menisbatkan dengan Allah, dengan Asanta Barakallahu Fik. Ijlis. Kapan syirik asghar? Mujahid. Udah belum tadi? Umar Mujahid udah? Mana Umar? Umar, 6. Kapan menisbatkan nikmat kepada selain Allah syirik asghar? Jika udah murojaah belum? Ha, belum. Allah musta'an. Kum, antum, supaya dekat dan dengar. Kapan syirik asghar? Dengerin. Dengan lisan, Ahsanta. Taib, ijlisah. Taib, ayo ikhwah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, halaman 523. Bab yang ke-41 ini masih temanya apa? Ucapan lisan yang dikategorikan penyimpangan dalam tauhid. Ana akan ringkas dengan kalimat bab ke-41 ini tentang hukum bersumpah dengan selain nama Allah. Tulis. Hukum bersumpah dengan selain nama Allah. Apa tadi? Naam, hukum bersumpah dengan selain nama Allah. Iqra manil qari sesi 4 Mas'ud. Ini Mas'ud. Naam, iqra. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamuna. Naam, ini surat apa ini? Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kalian mempersekutukan Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa hubungannya antara ayat ini dengan bersumpah dengan selain nama Allah? Tadi kan judul babnya apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Apa hubungannya dengan ayat ini? Bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk menjadikan sekutu bagi siapa? Allah. Dari mana kita bisa memahami bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu dimasukkan dalam kategori ayat ini? Dalam ayat ini ada enggak kata sumpah? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ayatnya global, larangan menjadikan sekutu bagi Allah. Terus di mana kalimat sumpah itu? Mari kita baca penafsiran dari orang yang sangat paham tentang Al-Qur'an. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iqra. Bismillah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayati al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulumatil laili wa huwa an taqula wallahi wa hayatika ya fulanu wa hayati wa taqulu laula kulaibatu hadha la atana al-lususu walau lal babtu fid dari la tal lususu wa qawlu rajuli li sahibihi ma sya'allahu wa syi'ta wa qawlu rajuli law wallahu wa fulanan la taj'al fiha fulanan hada kulluhu bi syirkun rahu ibn abi hatimin. Nah, ternyata di dalam kalimat-kalimat yang tadi diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan bahwa ayat tadi fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menyekutukan Allah, itu cakupannya ternyata luas. Di dalam asar ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kasih contoh apa saja sih yang termasuk dalam kategori kesyirikan yang dilarang di dalam ayat ini. Beliau katakan al andadu wasyirk. Fala taj'alu lillahi andada. Andada itu artinya syirik. Berarti ayat ini kandungannya jangan kalian berbuat syirik. Kemudian beliau menerangkan bagaimana samarnya syirik. Padahal Ibnu Abbas hidup di zaman Nabi SAW. Di zaman yang sangat dekat dengan masa kenabian. Beliau katakan apa? Akhfa min dabi bin namli ala safa'in sauda fi zulmatil lail. Syirik itu saking samarnya, lebih samar, lebih susah dikenali, lebih susah dimengerti, lebih susah dilihat dibandingkan semut yang sedang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Sudah semutnya warnanya hitam, kecil, berjalannya di atas batu yang hitam, kapan? Di dalam kegelapan malam. Susah melihatnya atau tidak? Susah. Gak usah malam-malam, sekarang aja kita susah. Mungkin aja di antum ini duduk di bawahnya ada apa? Ada semut, coba dilihat ada semut. Ini padahal siang-siang ada lampu. Bagaimana seandainya malam-malam gak ada lampu, kemudian semutnya kecil berjalan di atas batu. Itu kan samar banget. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampaikan di zaman itu. Padahal di zaman itu dengan zaman ini pengetahuan masyarakat terhadap ajaran Islam lebih tinggi kapan? Dulu apa sekarang? Dulu. Kalau boleh diumpamakan seperti sungai. Sungai yang ada di zaman para sahabat saat itu adalah sungai yang baru keluar dari mata air. Kalau sekarang kita, sungai yang sudah keluar dari mata air berapa kilometer? Ratusan kilometer. Gimana buteknya? Bukan hanya butek, tapi juga campur. Campur apa? Sekarang sungai-sungai sekarang isinya apa? Popok. Kotor. Sampah plastik, popok. Kasur ada di sungai. Ada orang buang kasur di sungai. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah kotor banget. Artinya apa? Artinya masa sahabat itu masa yang sangat jernih. Karena belum lama Rasulullah SAW wafat dan mereka sempat hidup bareng dengan siapa? Rasulullah SAW. Itu pun Ibnu Abbas mengatakan bahwa syirik itu sangat samar. Apalagi di zaman ini. Di mana orang jauh dari ilmu agama, banyak ajaran Islam tercampur dengan bukan ajaran Islam, sehingga sesuatu yang sebenarnya ajaran Islam dianggap bukan ajaran Islam, dan sebaliknya yang bukan ajaran Islam dianggap ajaran Islam. Sekarang banyak orang menilai baik atau tidaknya seseorang itu, ya udah kalau ikut ritual yang biasa dilakukan di masyarakat, oh ini orang baik, walaupun nggak sholat. Setekun apapun orang sholat di masjid, kalau gak ikut ritual yang umum di masyarakat, wah ini gak muslim sejati ini. Seperti itu sekarang di zaman ini. Saking jauhnya umat dari ajaran Islam. Saking jauhnya banyak dari umat dari ajaran Islam. Maka Ibnu Abbas di sini mengatakan bahwa syirik itu saking samarnya seperti apa tadi? Semut berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Wahuwa contoh syirik, kata beliau, antakula. Lihat, beliau lagi ngasih contoh syirik yang ada di mana? Lisan, antakula. Apa artinya antakula? Engkau mengucapkan, ucapan lisan. Contoh syirik-syirik yang ada di lisan. Wallahi. Loh, kok wallahi syirik? Wallahi kan demi Allah. Syirik enggak? Enggak lah. Tapi sayangnya setelah wallahi terus ngomong apa? Wahayatika. Demi kehidupanmu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Masya Allah. Karena bersumpah dengan selain nama Allah. Demi kehidupanmu. Ya mungkin gak tahu ini siapa yang ngomong. Mungkin ada seorang pria yang sedang menggoda seorang wanita. Ya, mungkin ya. Aku rela untuk berbuat apapun. Ya. Langit dan bulan sebagai. Kok tahu? Langit dan bulan sebagai saksinya. Demi kehidupan. Tidak boleh. Tidak boleh. Sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Wahayatika ya fulan. Wahayati. demi kehidupanmu dan demi kehidupanku, tidak boleh. Ya. Ada beberapa saat yang lalu, ada sebuah grup musik bikin lagu demi, kalau gak salah demi waktu, kalau gak salah judulnya. Atau demi apa gitu, ana lupa. Judul lagu. Ya, gak boleh. Sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Ini contoh yang pertama. Dan inilah yang akan kita bahas. Sumpah dengan selain nama Allah. Contoh yang kedua. Wa taqulu laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Apa artinya kulaibah? Isim tasghir dari kalb. Isim tasghir dari kalb. Kalau bukan karena anjingnya si anu, maling sudah masuk. Ini yang tadi kita sampaikan. Ya. Masya Allah ya, sudah diselamatkan oleh Allah, yang berjasa siapa? Anjing. Ya. Na'udzubillahimin. Dzalik. Bayangkan, ini kalimat ini oleh Ibnu Abbas dijadikan sebagai contoh dari ayat fala taj'alu lillahi andada. Antum bisa bayangkan bagaimana parahnya ucapan sebagian orang yang dipikir biasa aja. Oh, jelas-jelas anjingnya kok yang menggonggong, kita bangun itu karena apa? Suara anjing, berarti kan yang berjasa si anjing. Masa enggak boleh? Ini Ibnu Abbas, orang yang sangat mengerti tentang ayat Al-Qur'an. Yang dijuluki sebagai Bahrul Ilmi wa Habrul Ilmi. Lautannya ilmu. Yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan, Allahumma faqqihhu fid din, terus apa? Wa 'allimhu ta'wil. Itu doanya Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, jadikan orang ini, anak ini. Karena saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Jadikanlah anak ini orang yang faqih tentang urusan agama dan ahli tafsir. Bayangkan. Beliau yang ngasih contoh bahwa fala taj'alu lillahi andada. Salah satu contohnya adalah kalimat, kalau bukan karena anjing ini, kita sudah kebobolan maling. Contoh yang lain. Walaulal battu fid dari la'atal lusus. Apa artinya al battu? Nah? Apa? Al battu. Yang lehernya panjang. Angsa. Angsa. Apa bahasa Jawanya angsa? Banyak. Banyak. Bukan banyak, bukan. Tapi pakai hamzah. Ya, banyak. Soang kata sebagian orang. Ya. Itu kan memang Masya Allah itu. Itu kalau pengen punya piaraan yang menjaga rumah, ya salah satunya itu. Tapi ya siap-siap aja, kadang-kadang disosor juga antum. Itu kalau sudah dibiasakan untuk keliling, itu akan keliling terus. Ya. Jadi kata sebagian orang yang pengalaman, supaya soang atau angsa itu mau keliling terus, dikasih makan di sini, nanti di sini, di sini, di sini. Jadi nanti dia akan keliling terus. Ya. Dan dia sangat sensitif. Ada kerosak, dikit langsung apa? Langsung bunyi. Wah ini, angsa ini sangat berjasa. Karena angsa ini, maling itu jadinya ketahuan. Gak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Berarti di zaman Ibnu Abbas, angsa sudah ada. Ya, makanya beliau katakan itu. Laulal battu. Tayyib. Kemudian, contoh yang lain apa? Wa qaulur rajuli li sahibihi ma syaa Allahu wa syi'ta. Ini akan kita bahas dalam bab khusus. Ya. Ini semua dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini nanti kita akan bahas khusus. Wa qaulur rajuli laulallahu wa fulan. kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, mungkin karena seorang panglima yang begitu hebat strateginya sehingga enggak pernah kalah kalau dipimpin oleh komandan perang tersebut. Akhirnya, wah ini kalau bukan karena panglima anu, kita sudah kalah ini. Enggak boleh. Ya, wala taj'al fiha fulan. Jangan engkau jadikan si fulan ini punya peran di situ. Wa hadza kulluhu bihi minasyirk. Wa hadza kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya masuk dalam kategori syirik. Baik. Uktubu. Wajib menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wajib menjauhi segala bentuk kesyirikan yang terlihat, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wajib menjauhi segala bentuk kesyirikan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Diulang. Yang keras. Wajib enam, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik, kita pindah ke dalil yang kedua. Iqra. Wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bighairi Allah faqad kafara aw asyraka. Rawahu Tirmizi wa hasanahu wa sahahahu Al-Hakim. Nah, ini lebih tegas ini. Ini lebih tegas, spesifik membahas tentang bersumpah dengan selain nama Allah. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man halafa bighairillah, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara au asyrak, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Ini jelas dari Nabi SAW menyatakan demikian. Berarti bersumpah dengan selain nama Allah syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Syirik. Nah, syiriknya asghar atau akbar? Asghar atau akbar? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Asghar atau akbar? Kok sepi? Anak tunjuk ya. Muhammad Dzulkifli. Mana Muhammad Dzulkifli? Ya. Berdiri. Kum. Bersumpah dengan nama selain Allah. Asghar atau akbar? Dua-duanya? Kapan akbar, kapan asghar? Masya Allah. Mengucapkan dengan lisan, mengingkari dengan hati, gimana itu? Sebentar, pertama ya, akbar kalau mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, meyakini apa? Masya Allah, betul. Bahwa media sumpah ini agungnya setara dengan Allah. Ya, tayyib. Kalau syirik asghar, apa tadi yang kita bilang? Namun tidak mengagungkan, ya, selain Allah itu seperti dia mengagungkan Allah. Baik, ijlis. Uktubu. Bersumpah menggunakan nama selain Allah adalah kesyirikan. Bersumpah menggunakan nama selain Allah adalah kesyirikan. Baik. Diulang. Sahibun nadzarah, yang baik kacamata. Ahsanta barakallahu fik. Baik, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Abista. Ini abista. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Wa qala Ibnu Mas'udin la'an ahlifa radiyallahu anhu la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Naam. Wa qala Ibnu Mas'udin radiyallahu anhu la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Daripada suruh bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur, aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta. Ana ulangi. Daripada disuruh bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur, aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta. Contoh bagaimana? Contohnya bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Demi Ka'bah, aku tidak nyuri. Demi Ka'bah, aku tidak nyuri. Dan dia jujur. Jujur maksudnya bagaimana? Dia benar-benar tidak nyuri. Daripada aku suruh ngomong seperti itu, mendingan aku ngomong demi Allah aku tidak nyuri, padahal dia nyuri. Demi Allah aku tidak nyuri, padahal dia nyuri. Kata Ibnu Mas'ud, lebih baik aku ngomong yang seperti ini daripada aku harus bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku jujur dalam sumpahku. Apakah antum memahami dari ucapan Ibnu Mas'ud ini bahwa Ibnu Mas'ud itu suka bersumpah dengan nama Allah bohong? Apakah antum memahami seperti itu dari perkataan Ibnu Mas'ud? Enggak. Masa Ibnu Mas'ud ngajarin kita untuk bersumpah dengan nama Allah tapi bohong? Enggak. Tapi Ibnu Mas'ud sedang mengajarkan kepada kita bahwa bersumpah dengan nama Allah kalau bohong dosa besar atau bukan? Dosa besar atau bukan? Dosa besar, tapi enggak sampai syirik. Kalau ada orang maling ngomong demi Allah aku enggak nyolong, padahal dia nyolong. Syirik enggak? Syirik enggak? Enggak, mana di mana syiriknya? Enggak ada, enggak syirik. Tapi boleh enggak? Enggak boleh, karena itu dosa besar. Yang lebih parah dari omongan maling itu ketika ada orang mengatakan demi Ka'bah aku enggak nyolong. Nyolong enggak dia? Enggak, jujur dia, tapi sumpahnya dengan selain Allah. Lebih parah mana? Demi Allah tapi bohong, demi Ka'bah tapi jujur. Lebih parah mana? Demi Ka'bah tapi jujur. Yang lebih parah lagi, demi Ka'bah bohong. Udah demi Ka'bah bohong pula. Mencampurkan antara dosa besar, bohong dengan si syirik. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukan sedang ngajari kita untuk sumpah bohong, bukan. Tapi Ibnu Mas'ud ingin menjelaskan kepada kita bahwa separah-parahnya sumpah bohong itu lebih parah sumpah dengan nama selain Allah. Karena itu masuk kategori si syirik. Waktu Bu. Bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan selain nama Allah lebih parah dibanding dusta sebab itu termasuk kesyirikan. Bersumpah dengan selain nama Allah lebih parah dibanding dusta. Sebab itu termasuk kesyirikan. Sebab itu apa? Itu apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi itu kembalinya itu bukan kepada dusta, tapi kembalinya kemana? Sumpah selain Allah. Coba diulangi. Inti yang mainan buku. Inti kau mau lihat ke belakang. Hah. Bukan antum. Ini depan antum. Nah, baju biru. Termasuk kesyirikan. Nah, tayyib. Sekarang kita masuk dalil berikutnya. Wa'an Hudzaifah. Iqra. Wa'an Hudzaifah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulanun, walakin qulu ma syaa Allahu tsumma syaa fulanun. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahihin. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulan. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan ini dengan kehendak Allah dan kehendaknya si fulan. Yang perlu kita garis bawahi, kata apa? Dan. Wa. Kasih garis bawah di situ. La taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulan. Nabi SAW katakan, jangan sekali-kali kalian mengatakan, ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendaknya si fulan. Walakin, tapi, kalau kalian ingin mengucapkan kalimat yang senada dengan itu, kulu, ucapkanlah masya Allahu thumma sya'a fulan. Ini terjadi dengan kehendaknya Allah. Thumma, apa artinya thumma? Kemudian kehendaknya si fulan. Berarti di sini yang dirubah, yang diubah cuma apanya? Kata sambungnya. Dari wawu menjadi summa. Dari dan menjadi kemudian. Apa bedanya antara dua kata sambung ini? Anak kasih contoh. Misalnya di sini ada anak namanya Ahmad. Ada namanya Ahmad? Banyak. Yang kedua namanya Muhammad. Banyak? Banyak. Ja'a Ahmadu wa Muhammadu. Dakhala Ahmadu wa Muhammadu al-masjidah. Ana pakai kata sambung apa? Wa. Ahmad dan Muhammad datang. Ahmad dan Muhammad masuk ke masjid. Ketika kita menggunakan kata wa, maka orang yang mendengar akan memahami bahwa si Ahmad dan Muhammad itu datang bersamaan. Masuk masjid bersamaan. Tapi kalau ana ganti begini. Ja'a Ahmadu thumma Muhammad. Dakhala Ahmadul masjidah thumma Muhammad. Diganti dengan kata apa? Thumma. Ahmad datang kemudian Muhammad. Ahmad masuk masjid kemudian Muhammad. Apa yang antum pahami? Bareng? Enggak. Tapi Ahmad duluan datang baru kemudian Muhammad. Kata wa itu mengesankan kesetaraan. Apa? Kesetaraan. Sedangkan kata summa itu menunjukkan bahwa yang ini duluan, yang ini belakangan. Ketika kita katakan Masya Allahu wa sya'a fulan, maka itu mengesankan bahwa kehendaknya Allah setara dengan kehendaknya manusia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kehendak Allah dengan kehendak manusia sama atau tidak? Sama atau tidak? Enggak. Bedanya apa? Antum tadi geleng-geleng kan? Bedanya apa? Kehendak Allah sama kehendak manusia? Hah? Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tinggal mengucapkan kun. Apa kun? Jadi. Maka akan terjadi. Kalau manusia, kun. Ya tetap baik. Ana pengin masjid ini ber-AC. Kun. Ya tetap pakai kipas. Nggak apa-apa. Ana setuju. Bong pakai kipas aja masih pada ngantuk. Apalagi pakai AC, tidur semua nanti. Ana setuju pakai kipas aja, jangan pakai AC. Boros. Ya, kemudian jadi manja nanti santrinya. Kalau terjun dakwah di hutan nanti malah enggak mau nanti karena terbiasa hidup pakai apa? AC. Jadi kalau manusia punya kehendak, itu enggak seperti Allah punya kehendak. Masa mau disetarakan? Masya Allah wa sya'a fulan. Ya tapi kan orang yang ngomong kan tidak bermaksud seperti itu. Ini bantahannya ya. Ada orang, loh, saya ngomong Masya Allah wa sya'a fulan. Itu tidak bermaksud untuk menyetarakan kehendaknya Allah dengan kehendaknya si fulan. Hati ana enggak bermaksud seperti itu. Gimana kalau ada ngomong? Ada orang yang ngomong seperti itu. Jawabannya apa? Walaupun hatimu tidak menginginkan seperti itu, tapi lisanmu sudah keliru. Apa? Walaupun hatimu tidak menginginkan seperti itu, tapi lisanmu sudah keliru. Karena secara lisan engkau sudah, apa tadi? Menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Itulah hati-hatinya Islam. Sampai omongan pun diatur. Dijaga omongan ini betul-betul. Tapi kalau kita menggunakan kata summa, maka orang akan mengerti bahwa yang pokok, yang primer, itu kehendaknya Allah atau kehendaknya manusia? Kehendaknya Allah. Ketika kita ganti dengan kalimat Masya Allahu thumma sya'a fulan, ini adalah dengan berkat kehendak Allah kemudian kehendakmu. Maka orang pahamnya, oh, kehendaknya manusia ini tergantung apa? Kehendaknya Allah. Faham, Tum? Fahim tum? Baik. Uktubu. Haramnya menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Haramnya menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak manusia menggunakan kata sambung dan. Menggunakan kata sambung dan. Sebab hal itu mengesankan. Sebab hal itu mengesankan kesetaraan. Mengesankan kesetaraan antara Allah dengan makhluknya. Antara Allah dengan makhluknya. Barangkali ada yang ketinggalan, ana ulang dari awal. Haramnya menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak manusia menggunakan kata sambung dan. Jadi antum dannya itu dikasih apa? Dikasih apa? Ini apa namanya? Tanda kutip. Ya. Dan dikasih tanda kutip. Kata sambung dan. Sebab hal itu mengesankan kesetaraan antara Allah dengan makhluknya. Ana gunakan kata mengesankan karena mungkin saja yang mengucapkan tidak apa? Bermaksud, tidak berniat untuk menyetarakan. Tapi orang yang dengar, apa? Memahami itu adalah penyetaraan. Diulang. Antum? Ya. Yang keras. Dengan antara Allah dengan makhluknya. Nyanya besar apa kecil? Hah? Besar. Baik. Dalil yang terakhir, Iqra. Bismillah. Wa jaa'a an Ibrahima an-Nakhai annahu yakrahu a'udzu billahi wa bika wa yujawizu an yakula billahi thumma bika wa yakula laulaulahu thumma fulanun. Wala taqulu laulaulahu wa fulan. Naam. Ini dinukilkan dari perkataannya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Annahu yakrahu. Yakrahu itu biasanya kalau ulama salaf menggunakan kata yakrahu yang dimaksud sama mereka apa? Yahrumu. Apa? Yahrumu. Jadi kebanyakan ulama salaf itu kalau ingin mengatakan haram, itu mereka menggunakan kata apa? Makruh. Dibenci. Ini karena waroknya mereka. Waroknya mereka dalam menggunakan kata-kata. Jadi yakrohu di sini gak bisa dipahami makruh. Karena syirik. Mana ada syirik apa? Makruh. Ya. Jangan-jangan nanti ada syirik makruh, ada syirik sunnah lagi. Tidak, makruh ini di sini artinya haram. Apa kata beliau? Ibrahim An-Nakhai itu mengharamkan a'udzu billahi wa bika. Tidak boleh, haram hukumnya orang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Yang bermasalah apanya? Dan. Sama kayak ungkapan yang sebelumnya, masya Allahu wasyi'ta. Wa yujawwizu, dan beliau membolehkan, an yaqula billahi tsumma bika. Kalau memang kita ingin mengucapkan, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah tsumma. Apa tsumma tadi? Kemudian denganmu. Itu boleh. Kenapa? Karena kalau kata tsumma itu mengesankan bahwa yang pokok adalah yang pertama, yang kedua cuma ngikut saja. Baik. Uktubu. Haramnya menggandengkan permohonan perlindungan. Haramnya menggandengkan permohonan perlindungan kepada Allah dengan permohonan perlindungan kepada selain Allah. Dengan permohonan perlindungan kepada selain Allah menggunakan kata sambung dan. Menggunakan kata sambung dan. Dikasih apa tadi? Tanda kutip. Sebab itu menunjukkan. Sebab itu menunjukkan penyekutuan. Sebab itu menunjukkan penyekutuan antara Allah dengan makhluknya. Sebab itu menunjukkan penyekutuan antara Allah dengan makhluknya. Ana ulangi ya. Haramnya menggandengkan permohonan perlindungan kepada Allah dengan permohonan perlindungan kepada selain Allah menggunakan kata sambung dan. Sebab itu menunjukkan penyekutuan antara Allah dengan makhluknya. Antara Allah dengan makhluknya. Diulang. Ya. Yang keras. Haramnya. Menggunakan belum selesai sampingnya. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Coba. Enggak ini. Bisa. Ya. Haramnya kata sambung Hasanta barakallahu fiik. Alhamdulillah kita selesai bab ini sebagaimana yang tadi Anda sampaikan. Bab selanjutnya itu pendek banget, cuma satu halaman. Ini punya kaitan dengan bab sebelumnya, maka kita baca sekalian. Iqra. Masih habis tak? Bismillah. Sudah ketemu babnya? Halaman berapa? 529. Nah, ikra. Babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halfi billahi. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum. Man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyadhu, Waman lam yardha falaysa minallahi. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasanin. Naam. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billah. Bab tentang orang yang enggak puas. Yaqna itu apa? Enggak puas. Bab tentang orang yang enggak puas dengan sumpah menggunakan nama Allah. Ini aneh ya. Ada orang bersumpah dengan nama Allah tapi enggak puas. Dan ini kejadian ayo lekho. Kejadian di beberapa negara. Maling ketangkep. Ditanya sama polisi. Kamu nyolong? Enggak. Sumpah, demi Allah enggak nyolong. Sumpah, demi Allah. 100 kali juga berani aku. Sumpah, demi Allah enggak nyolong. Akhirnya si polisi mengatakan, ayo sumpah dengan kuburan Badawi. Dengan kuburan apa? Badawi. Badawi itu, kuburan Badawi adalah salah satu kuburan yang sangat di, yang sangat dikultuskan di daerah Mesir. Disuruh bersumpah dengan nama kuburan Badawi, langsung gak berani, takut kualat. Ya, aku nyolong. Jadi dia lebih takut bersumpah dengan apa? Nama kuburan daripada bersumpah dengan nama Allah. Jadi buat dia bersumpah dengan nama Allah itu lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ada sebagian orang yang seperti itu. Makanya di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bikin bab babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billah. Bab tentang orang yang enggak puas kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah, maunya dengan nama selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan bahwa di hati dia Allah itu teramat rendah. Lebih takut kepada siapa? Selain Allah daripada kepada Allah. Lebih takut kualat. Ya. Lebih takut ditimpa celaka dari selain Allah dibandingkan ditimpa celaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saking parahnya kondisi sebagian dari kaum muslimin sampai level seperti itu. Maka bikin bab baru di sini. Dalil yang dibawakan, tadi udah antum baca ya. Dalilnya udah dibaca. Baik. Ada bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama ayah kalian. Kalau nama ibu boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Kan Nabi mengatakan nama ayah. Kenapa? Karena Nabi cuma kasih contoh. Nabi di sini cuma kasih contoh. Nabi bukan membatasi sumpah yang terlarang hanya dengan nama ayah. Kenapa Nabi SAW kasih contoh nama ayah? Karena masyarakat saat itu terbiasa bersumpah dengan nama ayah. Makanya dikasih contoh itu. Itulah yang umum di masyarakat. Bukan berarti sumpah dengan nama selain ayah itu boleh. Enggak. La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama ayah kalian. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah dan harus jujur. Demi Allah enggak nyuri ya, benar-benar enggak nyuri. Wa man hulifa lahu billah. Kalau tadi halafa, yang sekarang apa? Hulifa lahu. Kalau halafa berarti kita yang sumpah, kalau hulifa lahu orang lain bersumpah untuk kita di hadapan kita. Apa bedanya? Iya, antum yang ngantuk malah ngelihat ke samping. Apa bedanya halafa dengan hulifa lahu? Nah, ngantuk, makanya jangan ngantuk. Sampingnya coba diajari. Apa bedanya halafa dengan hulifa lahu? Antum hadap sini. Apa? halafa dengan hulifa lahu. Antum kan enggak ngantuk, masa enggak tahu? Atau ketularan? Sampingnya lagi. Apa bedanya halafa dengan hulifa lahu? Ya Allah, satu grup. Apa tadi? Halafa dengan hulifa lahu. Depannya, masa sih depannya enggak tahu? Kalau halafa apa? Coba berdiri yang jelas. Kalau halafa kita yang bersumpah, hulifa disumpahi. Orang lain bersumpah kepada kita di hadapan kita. Apa? Coba diulangi, bertiga. Apa? Duduk antum, ah? Duduk. Antum berdiri. Nah, apa bedanya halafa dengan hulifa lahu? Kita yang bersumpah. Kalau hulifa? Di hadapan kita. Berdiri. Tengah. Ya. Halafa kita yang bersumpah. Kalau? Iya. Ya. Berdiri. Ya. Ya, jadi ulangi ya. Tayib. Sore-sore udah ngantuk. Ya. Tayib. Waman hulifa lahu billah. Barang siapa yang orang lain bersumpah di hadapannya billahi dengan nama Allah, falyardo. Apa falyardo? Hendaklah dia ridho. Ya, ana terima sumpah ente. Itu namanya ridho. Kalau dia bohong gimana? Kalau dia bohong gimana? Kita terima nih. Dia sudah bersumpah, tapi dia bohong, gimana? Hah? Urusan dia dengan Allah. Siapa yang akan menanggung dosanya? Dia. Urusan dia sama Allah. Kita sudah menjalankan perintah Nabi SAW. Barang siapa yang ada orang bersumpah di hadapan kita dengan nama Allah, falyardho. Ya, ana terima. Sudah. Ente sudah bersumpah dengan nama Allah. Ente dusta, itu urusan ente sama Allah. Ente jujur, ya urusan ente juga sama Allah. Alhamdulillah kalau ente jujur. Ya. Kalau ente dusta, tanggung aja akibatnya. Falyardo, terima. Kenapa? Karena kita mengagungkan nama Allah. Jadi kenapa kita disuruh menerima? Karena kita begitu disebut nama Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya akan tergetar. Nama Allah itu agung banget. Wong kalau ada kertas, ayuhal ikhwah, ada kertas, terus ada tulisan apa? Allah saja. Itu enggak boleh sembarangan kita taruh. Itu padahal nama Allah yang tertulis di mana? Di kertas. Dikisahkan ada seorang, ya, Masya Allah, dalam beberapa kitab-kitab sejarah, ada seorang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla dengan ganjaran yang luar biasa. Ana lupa, entah dimasukkan ke surga atau diampuni dosa-dosanya karena satu perbuatan yang kelihatan remeh di mata banyak orang. Dia lagi jalan, di tengah jalan dia nemu kertas. Kertas di situ ada tulisan nama Allah, kotor, diinjek-injek dan seterusnya. Akhirnya beliau ambil kertas itu. Kemudian dia bersihkan. Bahkan sampai dikasih parfum. Ya. Kemudian dia simpen di tempat yang terhormat di rumahnya. Dengan seperti itu dia diampuni dosanya oleh Allah SWT. Santri, jangan sembarangan antum. Punya kitab, masuk kamar, wing. Jadi piring apa? Terbang. Itu ada nama Allah di situ. Ada nama Allah di situ. Ya. Itu kan bukan Al-Qur'an Ustaz, itu kan mulahos. Itu kan apa kalau antum pakai kitabnya Ustaz Abu Izzi apa namanya itu? Mukhtasar, itu kan mukhtasar Ustaz, bukan kitab tafsir. Emang enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya di situ? Emang tidak ada? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau orang awam diajari menghargai nama Allah, apalagi santri. Santri yang belajar ilmu agama lebih banyak dibandingkan orang awam, itu harus lebih menghargai nama Allah yang tertulis maupun yang terucap. Sehingga kalau ada kertas, kadang-kadang kan ada kertas berserakan gitu ya. Entah di masjid, entah di kelas, entah di kamar. Antum lihat. Jangan kemudian asal kertas kemudian masukkan ke tong sampah, di situ campur dengan bungkus kacang, ya, campur dengan popok, ya, campur dengan ini, jangan. Malah ada sebagian orang, ya enggak apa-apalah kita jual kiloan, ternyata buat bungkus tempe misalnya. Enggak boleh, kita harus menghargai. Kita harus menghargai nama Allah, yang tertulis maupun yang, apa tadi, terucap. Nah sumpah ini termasuk yang terucap. Kalau sampai ada orang bersumpah dengan nama Allah, wallahi, aku tidak melakukan anu, wallahi, aku akan melakukan anu, maka kita terima, ya. Ana terima sebagai bentuk penghargaan ana kepada nama Allah yang sudah ente sebutkan. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Waman lam yardha. Ingat. Barang siapa tidak terima ketika ada orang bersumpah, enggak percaya. Padahal dia sudah menyebut nama Allah, falaisa minallah. Maka dia bukan termasuk umatnya Allah. Bukan termasuk golongan yang akan dibantu, yang akan disayang, yang akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak menghargai Allah. Ini ancamannya berat. Ya, tayyib. Uktubu. Wajib menerima sumpah. Wajib menerima sumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah. Wajib bersumpah, wajib apa? Menerima sumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah. Itu udah ya tadi ya. Sampingnya. Barakallahu fiik. Tayyib. Tayyib Ustaz, kalau misalnya ada orang memang sudah terkenal pendusta. Kemudian juga ada bukti CCTV. Dan CCTV-nya close up. Close up kelihatan banget dia yang nyolong. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Terus gimana Ustaz? Ya kalau memang ada buktinya ya dipenjarakan aja. Kalau memang buktinya jelas ya. Tapi kalau enggak ada bukti, enggak ada saksi ya, maka ya kita terima sumpah dia. Tapi kalau ada bukti yang nyata dia bohong, maka dia dihukum sesuai dengan bukti-bukti tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Antum fotokopian itu sampai bab berapa? Sampai habis. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.